PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Aku akan hadapi sekaligus Nini Susur Maut dan Aki Kerumpung. Bahkan Prabu Purbaya pun akan kutantang. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Irung tilak-lak rokok deh. Awang greges-ges rokok mah. Irung mampet pat rokok deh. Sirai mumet-met rokok mah. Biasane nek ngombe obat flu gregese ilang, tapi tileke tetep ngocor. Irung buntet. Sing bener ngombeo prokol kanggo pilek irung buntet cepet plong. Masuk angin sirah mumet cepet waras. Mangkane prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet awak reges mesti waras prokol. Iku lho sing bungkuse ungu onok gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik sirup prokol, kanggo dewasa tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Dizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-25 ini menampilkan Emma sebagai Jaga Paramudita, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Andi Rishadi sebagai Kalajantuk, Bimo sebagai Pamor Ireng, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala, Kalajantuk dan Jaga Paramudita dilarang untuk mengambil ikan di sungai kecil yang mengalir di dalam gua karang bawah tanah. Hal tersebut dikarenakan Datuk Pamor Ireng khawatir akan kehabisan persediaan makanan selama ia berada di dalam penjara gua bawah tanah. Dalam kegelisahan akibat tekanan Datuk Pamor Ireng, Kayan Manggala mencoba untuk mencicipi buah dari pohon rambat yang banyak terdapat di sepanjang aliran sungai kecil. Berikan buah itu untukku, Kakang Kayan. Aku ingin mencicipinya. Tapi buah ini cukup masam, adik Dita. Asam? Mana? Coba berikan padaku. Ini, cicipilah. Buah itu kurang tepat untuk mengisi perut kita. Buah ini enak sekali. Aku suka rasa buah ini. Ambilkan aku lebih banyak lagi, Paman Gantuk. Aku menyukai rasa buah ini. Iya, tapi sekarang masih pagi. Kurang baik kau mengisi perutmu banyak-banyak dengan buah seperti ini. Tidak apa, Paman. Hah? Aku menyukai rasa asam seperti ini. Kau suka dengan rasa asam seperti ini? Iya, Paman. Aku menyukainya. Kau benar-benar mirip dengan putriku Serintil. Ya, Ia juga menyukai rasa asam seperti ini. Buah-buahan yang asam pokoknya. Jaka Paramudita tidak menghiraukan Kalajantuk dan Kayan Manggala. Ia sibuk melahap buah-buahan segar berwarna kemerah-merahan sebesar buah anggur. Sementara Kayan Manggala memperhatikannya dengan perasaan was-was. Paman, apakah adik itu tidak apa-apa? Makan buah yang masam itu pagi hari seperti ini. Jangan kau khawatir. Kamu akan terjadi sesuatu hanya pada awalnya saja. Kelak dia akan semakin terbiasa. Kita harus membiasakannya. Tidak ada pilihan lain untuk kita. Ayo, cobalah kau isi perutmu dengan beberapa butir buah itu lagi. Setelah itu, kau harus mempelajari kembali lembaran kulit yang kuberikan itu. Baik, Paman. Jurus ini hebat sekali. Penuh dengan gerak tipu yang dapat menyesatkan perkiraan lawan. Garuda membuka sayap. Aku akan mempelajari jurus yang hebat ini. Garuda membuka sayap. Kakiku harus lebih dalam kutekuk. Iya, betul seperti ini. Jurus berikutnya dari Garuda membuka sayap. Luar biasa sekali. Tidak bisa kubayangkan sebelumnya. Ada gerak serang yang paling berbeda antara tangan kanan dan tangan kiri. Aku akan hadapi sekaligus Nini Susur Maut dan Aki Kerumpung. Luar biasa sekali gerak serangan dari Garuda mementang sayap ini. Bahkan Prabu Purbaya pun akan kutantang. Datuk Pamor Ireng. Ini adalah satu-satunya laki-laki yang tidak terkalahkan. Kekuatan itu. Dari mana Kalajantuk mendapatkan kekuatan yang sangat hebat itu? Bahal Garung mengatakan bahwa Kalajantuk secara tidak disangka-sangka berhasil menggeserkan karang besar yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh lipat dua kekuatanku. Bahal Garung tidak mungkin berdusta. Dan kejadian itu memang telah terjadi. Karang sebesar anak bukit berhasil digeser untuk menolong anak itu. Tetapi Kalajantuk sendiri menjadi korban. Lengannya hancur terjepit karang besar. Di dalam kitab ini hanya terdiri dari jurus-jurus ilmu kepandaian. Iya, 9 lembar kulit hanya merupakan jurus-jurus saja. Ya. Pasti lembaran pertamanya yang hilang itu merupakan ilmu pernapasan. Yang merupakan dasar dari ilmu sejati ini. Yang juga merupakan teknik mengungkapkan kekuatan tenaga dalam. Aku akan menyelidikinya secara diam-diam. Mungkin setan gila itu menyembunyikannya. Apa yang tengah dilakukan mereka bertiga di luar ruanganku ini? Aku tidak dapat mengetahuinya. Tidak ada lubang sedikit pun yang dapat kupakai untuk mengintip. Aku akan keluar. Aku akan menyelidikinya. Dan jika tidak juga kutemukan, aku akan tetap membuka pintu batu yang membatasi ruanganku ini dengan ruangannya. Lolo, tangannya kenapa, Bang? dang sampean dang. Karo-karo terus, gatel-gatel ya. Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Mbak. Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Dari pintu batu yang tergeser menyadarkan Kayan Manggala yang tengah mempelajari lembaran kulit yang merupakan halaman pertama dari kitab ilmu sejati. Bocah laki-laki itu segera menyembunyikan lembaran kulit itu di bawah tumpukan batu dan kemudian berpura-pura duduk menyandarkan tubuhnya di dinding gua karang. Mau apa kau keluar kembali, Datuk? Memeriksa kami? Mencari tulang-tulang ikan jika seandainya kami melahapnya? Tidak mungkin kami melahap ikan itu mentah-mentah, Datuk. Kami harus membakarnya dulu. Dan untuk itu kami tidak akan mungkin menyembunyikan asapnya, kan? Karena itu sebaiknya, Datuk, tenang-tenang sajalah di dalam sana. Kenapa kau tidak menginginkan aku datang menemui kalian? Ada apa? Apa sebenarnya yang kalian lakukan di tempat ini? Tidak ada. Kami hanya tidak suka melihat kehadiran Datuk. Setan kau. Rupanya kau mencari mati, Jantung. Oh, saya masih tetap ingin hidup, Datuk. Bagus. Aku pun segan membunuh kalian. Jika kalian memang masih tetap ingin mengikuti perintahku. Nah, sekarang aku ingin tahu. Apa yang kalian makan? Jika tidak kuperbolehkan mengambil ikan di sungai itu. Oh, apakah Datuk juga akan mengambil makanan kami itu? Katakan, apa yang kalian gunakan untuk mengisi perut kalian pagi tadi? Itu, buah kecil yang merah itu. Datuk Pamor Ireng menoleh ke arah yang ditunjuk oleh jaga para mudita. Dilihatnya rumpun pepohonan yang merambat di sepanjang tebing di pinggir sungai kecil. Datuk Pamor Ireng melangkah mendekati pepohonan itu dan kemudian meraih sebutir buah dari pohon rambat dan kemudian mencicipinya. Jika Datuk menyukainya, Datuk boleh memakannya. Buah itu cukup banyak tersedia di sini. Setan. Aku ini bukan binatang. Aku bukan tikus tanah seperti kalian. Kalian makanlah buah masam itu. Diam! Aku datang untuk meminta lembaran pertama dari kitab ilmu sejati yang telah hilang. Aku tahu engkau pasti telah memilikinya. Bukankah telah saya katakan, Datuk, bahwa saya tidak mengetahui tentang lembaran kitab itu? Saya tidak mengetahui tentang... Datuk! Isi dari kitab ini kini tinggal jurus-jurus geraknya saja. Halaman pertama yang memuat tentang aturan pengungkapan tenaga dalam, tentang aturan pernapasan dari jalur ilmu sejati telah kau curi. Datuk. Jangan membuang-buang waktu sia-sia untuk mencari yang tidak ada padaku, Datuk. Sudah. Buka pakaian. Apa maksud Datuk? Buka seluruh pakaianmu. Seluruh pakaianmu saat ini juga. Hayo, cepat. Ini kan pakaian salah seorang murid Datuk sendiri. Bahagarung murid Datuk telah menukar pakaian saya. Dan itu berarti tidak ada lagi yang dapat saya sembunyikan di dalam diri saya, Datuk. Datuk, Janganlah terus mengumbar keserakahan yang dapat menyulitkanmu, Datu. Ah, bicaramu terlalu besar. Hah? Aku ini pamor ireng tidak menjadi gentar menghadapi siapapun juga saat ini. Sekalipun kedua orang tua anak perempuan itu. Dengan kitab ilmu sejati di tanganku, Jawa dan Pasundan akan menjadi milikku. Tapi sekarang engkau harus memberitahu padaku di mana adanya lembaran itu. Aku yakin ia berada di tangan. Setidak-tidaknya engkau menyembunyikan di suatu tempat, di dalam gua ini ataupun di luar gua. Aku sudah bilang aku tidak tahu. Kau harus tahu. Baiklah, jika begitu, aku akan menyuguhkan permainan dahulu untukmu. Hop. Rong pilek lah. Rokok, dek. Awang greges-ges. Rokok, mam. Irung mampet, pat. Rokok, dek. Sirai mumet, mat. Rokok, mam. Biasane, nek ngombe obat flu, gregese ilang, tapi pileke tetep ngocor. Erong buntet. Sing bener, ngombeo prokol, kanggo pilek, irung buntet, cepet plong. Masuk angin, sirah mumet, cepet waras. Mangkane, prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak greges, mesti waras, prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu, onok gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup prokol. Kanggo dewasa, tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Datuk Pamor Ireng melesat mendekati Kayan Manggala. Kedua tangannya dikembangkan mencengkram bocah itu. Kayan berusaha untuk menghindarkan diri. Tetapi gerakan yang dilakukan Datuk Pamor Ireng lebih cepat lagi. Tenaga sakti Datuk yang telah tiba lebih dahulu serasa melumpuhkan sebagian tenaganya. Hingga dalam sekejap saja, Kayan Manggala sudah tidak berdaya dalam cengkramannya. Tenang, tenanglah kau bocah. Keselamatanmu saat ini berada pada kebijaksanaan dan keserakahan pamanmu Jantuk. Apa sebenarnya maumu, Pamor Ireng? Pertama, anak ini akan aku jadikan kurban ke dalam sumur itu. Lalu anak perempuan yang kau sayangi itu. Kau tentu tahu apa akibatnya jika aku melemparkannya ke dalam sumur itu. Kau... Ular-ular di dalam sumur itu akan berpesta pora. Ular-ular yang hampir tidak pernah bertemu dengan makanan apapun. Jangan! Jangan melakukan datang! Ibunda! Itu suara ibunda! Ibunda! Diam! Kau dapat mengambil apapun yang kau temui di dalam sana, Datuk Pamor Ireng. Aku tidak akan mengusikmu. Tetapi jika engkau mengganggu anakku ataupun bocah laki-laki itu, aku akan menghukummu dengan hukuman yang tidak pernah kau bayangkan dapat dilakukan oleh seorang maharaja seperti aku. Tutup mulutmu! Kau tidak perlu menakut-nakuti aku. Aku tidak gentar menghadapimu, hai Purbaya. Kitab ilmu sejati sudah berada di dalam genggamanku. Aku peringatkan sekali lagi, jangan ganggu kedua bocah itu. Aku tidak takut kepadamu. Tutup dan jangan lagi mengoceh di atas sana. Ibu. Dan kau juga. Tutup mulutmu. Cepat katakan Jantuk. Cepat katakan. Atau aku akan melemparkannya sekarang juga. Tunggu. Jangan. Jangan, Paman. Jangan katakan jika memang paman mengetahuinya. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk bermain-main denganmu, jantung. Satu. Dua. Jangan katakan, paman. Aku mohon jangan. Aku tidak takut kepada ular-ular itu. Jantuk tertegun sesaat. Keyakinan yang ditunjukkan oleh Kayan Manggala membuatnya ragu. Sementara itu jaga para mudita mulai menjadi kalap dan berteriak-teriak. Paman, tolonglah kakak Kayan. Tolonglah paman. Berikan saja apa yang dimintanya. Paman. Jangan khawatir adik Pita. Aku tidak takut pada ular-ular kecil di dalam sumur itu. Setan kecil! Ulah mau membuat aku muak saja. Mampuslah kau di dalam sana. Kakak! Paman, tolonglah cepat kakak kalian, paman. Tolonglah, paman. Ibunda! Aku tidak apa-apa di kita. Tidak apa-apa. Ular-ular ini semuanya baik padaku. Mereka tidak jahat seperti Datuk Pamur Ireng. Kakang, kau tidak apa-apa? Iya, tenang-tenanglah saja kau di sana. Aku dapat mencari jalan untuk naik ke atas. Dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rogarok terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba. Tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadak, kurap, atau gatel jamur, gak ada yang jor-manjor selain kalpanak, Pak Iye. Kalpanak? Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak. Mbok, rujak. Oh, Bang Togar. Betul kata Mbok. Berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Benar, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, benar kan? Dengan Kalpanax beres-beres semua. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Datuk Pamor Ireng dan Kalajantuk tertegun. Mereka terbelalak, mementang mata di mulut sumur ular. Suara desis ratusan ular melatar belakangi suara Kayan Manggala. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-36 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.